Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'd. Ada dua masalah yang akan kami sampaikan secara singkat yang diperselisihkan oleh ulama terkait dengan syariat wudu. Masalah yang pertama, apakah wudu diwajibkan pertama kali di Makkah atau di Madinah? Ya, ada keterangan dari Ibn Abdul Bar bahwa seluruh ahli sirah sejarah mereka mengetahui bahwa Nabi tidak pernah sama sekali melaksanakan sholat tanpa wudu seperti wudu kita hari ini. Ya, Nabi tidak pernah sama sekali melaksanakan sholat tanpa wudu. Jadi sejak sholat diwajibkan di Makkah pada malam Mi'raj, sejak itu pula Nabi Alaihissalam sholat dengan wudu. Nah, dan ini tidak ada yang mengingkarinya, kecuali yang tidak sampai kepadanya ilmu masalah ini. Nah, seperti halnya Ibn Hazm. Ibn Hazm keliru. Ibn Hazm menyangka bahwa wudu itu disyariatkan pertama kali di Madinah setelah hijrah. Jadi ketika di Makkah Nabi SAW tidak pernah berwudu. Nah, ini anggapan Ibn Hazm dan ini salah. Baik. Dan ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa wudu telah disyariatkan sejak di Makkah. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, yang dinilai sahih oleh Al Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, yang menceritakan kisah ketika Nabi Alaihissalam menghadapi konspirasi sekelompok pembesar tokoh Quraisy yang ingin menyerangnya bersama-sama sampai berhasil membunuhnya jika datang ke Ka'bah untuk sholat. Nah, itu didengar oleh Fatimah dan dilaporkan kepada, disampaikan kepada Nabi Alaihissalam konspirasi mereka. Kemudian Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya bunayyah arini wudu'an, ya bunayyah arini wudu'an, wahai anandaku, datangkanlah air wudu untukku. Fatawaddoa. Kemudian Nabi Alaihissalam berwudu. Kemudian Nabi berwudu. Kemudian Nabi masuk ke masjid. Datang ke Ka'bah. Ternyata ketika Nabi datang, mereka semuanya tertunduk, tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Alaihissalam. Nah, asyahid dari hadis apa yang kami bacakan tadi, Nabi Alaihissalam minta air wudu kepada Fatimah radhiyallahu anha, kemudian berwudu. Ini menunjukkan bahwa sejak di Makkah sudah berwudu. Jadi Ibn Hazm keliru dalam hal ini. Baik. Akan tetapi yang terjadi khilaf di antara ulama adalah apakah wudu Nabi ketika di Makkah itu sudah wajib atau hanya bersifat sunnah. Ada dua pendapat dalam hal ini. Nah, di antara yang memilih bahwa hukumnya wajib, telah wajib sejak di Makkah adalah Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar. Nah, dan Ibn Abdul Bar mengatakan bahwa meskipun ayat ke-6 dari surat Al-Ma'idah ayat ke-6 dari surat Al-Ma'idah yang isinya perintah tentang wudu, mewajibkan wudu, termasuk madaniyah yakni ayat itu turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Memang benar ayat ke-6 dari surat Al-Ma'idah turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah, tergolong madaniyah. Dan ayat itu berisi perintah mewajibkan wudu. Ya. Tetapi kata Ibn Abdul Barr, turunnya ayat itu tidak menunjukkan bahwa sebelumnya belum wajib. Tidak menunjukkan bahwa ketika di Makkah tidak wajib. Karena wudu telah wajib sejak di Makkah. Namun turunnya ayat itu setelah hijrah, tujuannya agar kewajiban berwudu itu tertera, tercantum dalam Al-Quran. Jadi tujuan turunnya ayat itu, padahal sebenarnya sudah wajib sejak di Makkah. Ya, di antaranya, hikmahnya adalah, di antara tujuannya hikmahnya adalah, agar kewajiban berwudu tertera, tercantum dalam Al-Quran pada ayat itu. Wallahu a'lam. Dan ada yang berpendapat ketika di Makkah hanya bersifat sunnah. Nah, masalah yang kedua, apakah wudu disyariatkan pada seluruh umat yang pernah ada atau khusus pada umat Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada sebagian ulama yang menyangka dan berpendapat bahwa syariat wudu adalah syariat khusus umat ini. Jadi umat-umat sebelumnya, ya, umat-umat sebelumnya Bani Israel dan umat-umat sebelumnya, ya, sebelum Bani Israel, mereka semua tidak mengenal syariat wudu. Ada yang menyangka demikian. Tetapi pendapat ini salah. Yang benar, syariat wudu ada syariat yang umum bagi seluruh umat yang pernah ada. Ya. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya hadis sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Hada wudu'i." Yani Nabi berwudu, Nabi mempraktikkan wudu. Berwudu, setelah itu Nabi bersabda, setelah berwudu mengatakan, hadza wudu'i, inilah wuduku, inilah sifat wuduku, tata cara wuduku. Wa wudu'ul anbiya'i qabli, dan wudu seluruh Nabi yang pernah diutus sebelumku. Inilah wuduku, dan wudu para nabi yang pernah diutus sebelum aku. Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Hadis ini datang dari banyak jalan riwayat dari sekelompok sahabat. Tetapi seluruh sanadnya lemah. Seluruh sanad riwayat-riwayat itu lemah. Namun ada sebagian ahli hadis yang berijtihad mengangkat derajat hadis ini ke derajat hasan li ghairi. Derajat hasan li ghairi. Hasan karena gabungan seluruh riwayat yang lemah tersebut bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Yaitu Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Baik. Andaikan hakikatnya dhaif, sebagaimana fonis sebagian ahli hadis sebelumnya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar memfonis hadis tadi dhaif. Andaikan dhaif, karena Al-Albani sudah kita dengar menghasankan, ya, dengan gabungan seluruh riwayat hasan dari dhaif. Tetapi andaikan dhaif, seperti kata Ibnu Hajar Karena mendhaifkan hadis itu, beliau tidak berdalil dengan hadis itu, tetapi berdalil dengan dua hadis yang lain. Berdalil dengan dua hadis yang lain, bahwa wudu juga disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Hadis dalil yang pertama adalah kisah Sarah radhiyallahu anha, istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, pada perjalanan keduanya sampai kepada ke negeri Mesir, ketika itu dikuasai oleh raja yang kafir, kemudian ditangkap, ya. Dan raja itu hendak mengganggu Sarah. Nah, hendak menodai Sarah. Tetapi diceritakan pada hadis itu setiap kali sebelum raja itu mendekati Sarah berwudu. Jadi di hadis itu disebutkan faqama ilaiha. Kemudian raja itu berdiri menuju Sarah untuk mengganggunya. Faqamat tawaddo'a. Nah, faqamat tawaddo'u. Faqamat tawaddo'u. Yaitu tawaddo'u. Faqamat, maka Sarah berdiri untuk berwudu. Watusalli. Dan salat. Faqamat tawaddo'u watusalli. Maka Sarah berdiri mengerjakan wudu dan salat. Kemudian dia berdoa agar dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan raja tersebut, dan dikabulkan doanya, ya, sehingga dia selamat. Sebagaimana diceritakan secara rinci pada hadis tersebut, hadis itu riwayat Al-Bukhari. Tetapi yang kita inginkan dari hadis, Sarah berwudu dan salat, ini menunjukkan, ya, syariat wudu ada di masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, dalil yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadis Abu Hurairah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun, kata Nabi. Tidak ada yang berbicara di masa bayi, kecuali tiga orang. Salah satu dari tiga orang itu yang berbicara, ya, di masa bayinya adalah bayi, ya, hasil perzinaan yang terkait dengan kisah Jurayj. Sang rahib, yakni ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Kisah Jurayj, sang rahib, yaitu ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Gara-gara Jurayj yang ahli ibadah ini, satu ketika dia sholat, dipanggil oleh ibunya. Ya. Kemudian, dalam sholatnya dia bimbang antara menjawab panggilan ibunya dengan membubarkan sholatnya, atau lanjut sampai akhirnya ibunya marah dan mendoakan dirinya, ya, mendapat fitnah, ya, berjumpa dengan wanita pelacur dan terkabulkan. Sehingga suatu saat datanglah wanita pelacur itu ke tempat dia menggodanya, tetapi Jurayj, ya, dengan keimanannya istiqomah dan tidak tergoda. Kemudian wanita itu, ya, putus asa dari Jurayj. Kemudian dia justru mendatangi seorang penggembala, ya, dan melakukan perzinaan dengan penggembala itu sampai dia hamil, lahir gulam, anak laki-laki hasil perzinaan itu. Kemudian dia menyebarkan fitnah bahwa itu adalah pelakunya adalah Jurayj. sehingga orang-orang pun marah kepada Juraij. Ini Juraij munafik penampilannya, ya, setiap hari sibuk di saumaahnya, nama tempat rumah ibadahnya itu saumaah, ya, sholat ahli ibadah, ternyata dia berzina dengan pelajar. Maka mereka marah tanpa tasabbut, terlebih dahulu mereka hancurkan rumah ibadahnya, saumaahnya Juraij. Kemudian mereka paksa turun, kemudian mereka caci maki. Juraij dengan tenang menghadapi fitnah itu. Fatawaddo'a. Asyahid dari hadis. Pada hadis itu dikatakan, fatawaddo'a wa sholla. Maka Juraij berwudu. Wa sholla. Kemudian sholat. Thumma atal gulam. Kemudian setelah sholat, dia datangi bayi itu. Dia tanya. Bayi itu ditanya sama Juraij. Man abuk? Siapa bapak? Ya gulam. Wahai bayi. Kata bayi itu, Ar-Ra'i, penggembala pulang. Bicara dia, bayi itu bicara. Ajaib kan? Nah, akhirnya mereka pun tersadar, mereka telah mendolimi Juraij. Maka mereka, sebagai bentuk tanggung jawab, ingin membangun kembali rumah ibadahnya Juraij. Mereka bahkan menawari untuk dibangun dari emas. Min zahab. Kata Juraij, tidak usah. Kembalikan seperti semula mintin dari tanah liat. Baik, asyahid dari hadis tadi kita dengar Juraij berwudu dan sholat. Ini dari kalangan Bani Israel. Hadis ini muttafaq alaih. Baik, itu dua hadis yang dijadikan dalil oleh Ibn Hajar. Baik. Jadi sudah tiga hadis. Kemudian, yang keempat, pendalilan Ibn Uthaymin. Pendalilan Ibn Uthaymin yang menambah jelas permasalahan ini dengan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, hadis muttafaq alaih tentang diistimewakannya umat ini. Nabi Muhammad SAW bersama umatnya diistimewakan dengan kekhususan yang tidak diberikan kepada para nabi dan umat sebelumnya. Salah satunya adalah kata Nabi, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Waju'ilat liyal ardu, dan dijadikan bumi ini untukku masjidan, sebagai masjid yang di tempat sholat. Di mana saja di muka bumi berada, dalam safar, tidak harus di rumah ibadah. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya tidak bisa sholat jika bukan di rumah ibadah secara khusus. Tidak bisa di sembarang, ya, tempat. Harus masuk ke rumah ibadah. Nah, umat ini dimudahkan dengan ini tadi. Di mana saja. Tidak harus di rumah ibadah. Di mana saja di muka bumi. Yang penting suci. Yang penting bukan area perkuburan dan bukan kamar mandi, toilet. Wa tahura. Dan dijadikan sebagai alat bersuci. Dan dijadikan sebagai alat bersuci. Bumi ini dijadikan alat bersuci. Ya. Turabnya, tanahnya. Dan seluruh permukaan bumi yang merupakan unsur-unsur bumi akan kita pelajari nanti pada pembahasan tayamum. Utamanya tanahnya, yakni debunya. Dijadikan sebagai alat tayamum. Umat-umat sebelumnya tidak ada syariat tayamum. Karena ini kekhususan, ini salah satu dari lima kekhususan umat ini yang tidak dimiliki umat sebelumnya. Nah, jadi umat sebelumnya tidak ada syariat tayamum. Jika tidak ada air, tidak bisa bersuci. Yang tidak syariat tayamum. Umat ini dimudahkan. Jika tidak ada air, tidak mampu menggunakan air, beralih tayamum. Beralih ke tayamum. Bagaimana sisi pendalilan Ibn Uthaymin dengan hadis ini? Coba, fikih Ibn Uthaymin rahimahullah yang sangat tajam. Beliau berdalil dengan hadis ini dengan sisi pendalilan. Ketika umat ini dikhususkan, disebutkan, dikhususkan dengan keistimewaan syariat tayammum, ini menunjukkan bahwa umat ini tidak dikhususkan dengan syariat wudu. Yang dikhususkan adalah tayammum. Artinya umat sebelumnya juga mengenal wudu. Yang khusus, yang berbeda dengan umat sebelumnya adalah tayammum. Berarti umat sebelumnya juga mengenal wudu. Ada syariat wudu, tetapi tidak ada tayammum. Umat ini ada wudu dan ada tayammum. Tayyib. Nah, Jika ini sudah jelas, maka terkait dengan wudu, umat ini diistimewakan, diberi kekhususan dan keistimewaan dibandingkan umat sebelumnya terkait dengan wudu, yaitu nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat, umat Muhammadiyah, umat Muhammad alaihissalam, anggota-anggota wudu mereka bercahaya. Anggota-anggota wudu bekas wudu di dunia bercahaya nanti di hari kiamat sebagai tanda ciri pengenal umat ini di hari kiamat. Dengan ciri itulah Nabi Muhammad alaihissalam mengenal umatnya daripada umat-umat yang lainnya. Ya. Itulah makna dari hadis. Hadis ini akan datang nanti dalam kitab. Pada bab wudu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih, Nabi mengatakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil nanti di hari kiamat. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil nanti di hari kiamat. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ghurran muhajjalin, dengan anggota-anggota wudunya bercahaya, wajahnya, tangannya dari ujung jari sampai ke siku. Ya. Telapak kakinya sampai ke dua mata kaki. Nah, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu dulu di dunia. Nah, dengan itulah Nabi alaihissalam mengenal umatnya ketika Nabi menanti umatnya di haud, di telaga. Ketika Nabi alaihissalam telah mendahului umatnya di telaganya. Ya. Akan berdatangan orang-orang untuk minum dari telaga Nabi alaihissalam. Barang siapa minum dari telaga itu, dia tidak akan kehausan selamanya setelahnya. Nah. Bagaimana Nabi mengenal bahwa itu umatnya, yang datang itu umatnya? Nah, karena yang akan minum dari telaga itu khusus umatnya saja. Yang akan minum dari telaga haud Nabi khusus umatnya. Bagaimana Nabi mengenalnya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim? Ya. Ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ata'rifunana yawma idzin? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ata'rifunana yawma idzin? Apakah engkau mengenal kami hari itu? Qala, kata Nabi, na'am, saya mengenal kalian. Yani umatnya semuanya dikenal oleh Nabi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang hidup bersama Nabi, Nabi mengenal mereka semua, tetapi tabi'in, sebab tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat yang menjadi pengikut Nabi sallallahu, bagaimana Nabi mengenalnya? Tidak pernah berjumpa. Nabi tidak mengetahui perkara ghaib kecuali sebatas yang diwahyukan kepadanya. Nabi mengatakan, "Na'am, saya mengenal kalian. Lakum sima." Kalian punya ciri, tanda. Laisat li ahadin. Ciri tanda itu tidak dimiliki oleh selain umatku. Laisat li ahadin minal umam. Tidak dimiliki oleh siapapun dari umatku. Tariduna alayya, kalian datang kepadaku ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian datang dengan anggota-anggota wudu bercahaya, wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Ya. Bekas wudu kalian di dunia. Nah, dengan demikian, inilah yang benar. Ya. Kesimpulannya, terkait dengan wudu, syariat wudu juga dikenal oleh umat-umat sebelumnya para nabi dan umat bersama umat sebelumnya. Tetapi bedanya dengan umat ini adalah di hari kiamat nanti umat ini anggota-anggota wudunya bercahaya sebagai ciri pembeda dengan umat-umat yang lainnya. Nah, dan yang dikhususkan umat ini diistimewakan adalah syariat tayammum. Umat yang sebelumnya tidak memiliki syariat tayammum. Nah, yang demikian selesai mukaddimah terkait dengan wudu. Jadi pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk ke hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu tentang siwak yang disyariatkan, disunnahkan, ya, dikerjakan secara, ya, secara mutlak kapan saja, dan disyariatkan, disunnahkan, dikerjakan secara khusus pada momen-momen tertentu, diantaranya sebelum berwudu dan sebelum sholat. Nah, berdasarkan hadis yang disebutkan di sini akan kita pelajari nanti pada pertemuan berikutnya, dan juga momen-momen yang lainnya akan melengkapi pembahasan, insyaallah akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim.